نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita Fikih Muyassar fi Dawa'il Kitabi wa Sunnah, karya beberapa orang ulama. Kita masih pada Kitabul Hudud, yakni tentang hukuman had bagi peminum khamar. Hukuman had bagi para peminum khamar. Telah kita sebutkan permasalahan pengertian khamar, hukumnya dan hikmah pengharumannya. Kita masuk pada permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, haddu syaribil khamar. Hukuman had bagi peminum khamar. Syurutuhu wa bima yathbut. Syarat-syaratnya dan dengan apa ditetapkan. Agak dengung ini. Yang pertama, haddu syaribil khamar. Hukuman had bagi peminum khamar. Kata penulis, haddu syaribil khamri al-jildu. Hukuman had bagi peminum khamr adalah cambuk. Ingat, sudah dibahas pengertian khamr. Jangan salah paham. Sudah dibahas pengertian khamr. Kullu muskirin khamrun. Setiap perkara yang memabukkan itu khamr. Baik berbentuk cairan maupun berbentuk padat. Nah, baik dimasak maupun enggak dimasak, yang penting kullu muskirin khamrun. Setiap perkara yang memabukkan adalah khamr. Sehingga sering kita bawakan, disebutkan oleh para ulama adalah apa? Al-ibratu bil haqa'iq la bil asami. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asami. Yang diambil pelajaran itu hakikatnya, bukan namanya. Saya ulangi, sering ini kita sampaikan kaidah ini, bahwasanya yang diambil pelajaran pada sesuatu itu, hukum dan yang semisalnya, itu hakikatnya, bukan namanya. Nah, dulu Nabi SAW menyebutnya khamr. Adapun di zaman sekarang, orang-orang yang memakan ataupun meminum perkara-perkara yang memabukkan, itu nampaknya enggak ada di antara mereka yang menyebutnya khamr. Maka jangan pedulikan namanya. Hakikatnya itu memabukkan atau tidak. Namanya boleh berubah. Nah, kalau dulu khamr, sekarang minuman keras atau ganja atau narkotika atau ekstasi ataupun apa lagi nama yang keren-keren sekarang ini, sabu-sabu atau bahkan dikasih nama dengan nama-nama yang indah. Nah, minuman persahabatan misalnya kan, jangan lihat nih minuman persahabatan judulnya, mereknya, tetapi apa hakikatnya memabukkan atau tidak. Sama seperti kita membahas tentang riba. Riba, nah, jangan tertipu dengan nama yang telah berubah. Dulu riba, sekarang bunga. Dan yang semisalnya, atau faidah, nama yang bagus, tetapi jangan tertipu dengan nama-nama yang bagus. Itu diantara trik tipu daya syayatin. Nah, baik dari kalangan jin dan manusia, itu menipu manusia dengan zukhrufal qawli hurura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Dan begitulah kata Allah, kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan, jenis jin dan manusia, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah tetapi menipu. Jangan tertipu dengan namanya. Naam. Sama ketika pembahasan bank. Bank itu sudah diketahui kebanyakannya riba. Jika mau dipoles dengan nama-nama syariat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu dengan namanya. Lihat hakikatnya itu riba atau bukan. Lihat hakikatnya, jangan namanya itu khamr atau bukan. Lihat hakikatnya, jangan dilihat namanya itu judi atau bukan. Judi pun sudah bermacam-macam nama. Nah, judi pun sudah bermacam-macam nama. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga katakan khamr telah dibahas pengertiannya pada pertemuan yang sebelumnya. Wa miqdaruhu, dan kadarnya, kadar cambukan bagi peminum khamr adalah 40 jaldah, 40 kali cambukan. Wa yajuzu an yablugha 80 jaldah, dan boleh cambukan itu sampai 80 kali cambukan. Asalnya 40 kali cambukan dan boleh sampai 80 kali cambukan. Maknanya 40 dan boleh sampai 80 cambukan. Wa dzalika raji'un li ijtihadil imam, dan itu kembalinya kepada ijtihadnya imam, penguasa. Yaf'alu ziyadata 'indal hajah ila dzalika, dia boleh melakukan tambahan kalau memang dibutuhkan. Idza ajmana an-nasu al-khamr, jika manusia sudah terbiasa. Nam ajman mudmin itu bukan sekedar minum tetapi pecandu. Nah, kalau sudah manusia itu kecanduan dengan khamr, maka walam yartadi'u bil arba'in, dan mereka enggak merasa takut, enggak merasa jera dengan 40 kali cambukan, maka 80 kali cambukan. Li hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi kisratil Walid bin Uqbah, berdasarkan hadisnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pada kisahnya Al-Walid bin Uqbah. Jalada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 40. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjambuk 40 kali. Wa Abu Bakrin 40, dan Abu Bakar mencambuk 40 kali. Wa Umar 80, sementara Umar mencambuk dengan 80 kali cambukan. Wa kullun sunnah, kata Ali, dan semuanya sunnah. Dan semuanya sunnah. Wa hadza ahabbu ilayya, dan ini lebih aku sukai. Yakni yang 40 maksudnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pada kasusnya Al-Walid bin Uqbah yang di atau yang minum khamr dicambuk oleh Ali 40 kali. Ini yang lebih beliau cintai karena itulah yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi semuanya sunnah. Berdasarkan tentunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin yang terbimbing setelahku. Wa li hadithi Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhribu fil khamr bin ni'al wal jarid 40. Berdasarkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul pada perbuatan minum khamr dengan sendal dan juga pelepah kurma 40 kali. Ini menunjukkan memukulnya, ya khana hadin rahimani wa rahimakumullah, disebut oleh para ulama boleh memukulnya dengan cambuk, boleh memukulnya dengan pelepah kurma, boleh memukulnya dengan sendal, boleh pula memukulnya dengan sepatu. Nah, karena dilakukan oleh Rasulullah SAW memukul dengan sendal dan juga pelepah kurma. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sakit enggak dengan sendal? Nah, atau dengan pelepah kurma. Allah alam. Ya, bukan masalah atau sakit, na'am sakit. Malunya itu yang enggak tahan nih, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Na'am. Maka diperhatikan bagi para pecandu khamar. Yang kedua, syurutu iqamati haddil khamar, syarat-syarat ditetapkan, ditegakkan hukuman had pecandu khamar. Yusyaratu li iqamatil haddi ala sukran atau ala sakran syurut, dipersyaratkan penegakan hukuman had terhadap pemabuk beberapa syarat. Wahiya an yakuna musliman, yaitu yang pertama dia seorang muslim. Syarat yang pertama, yang meminumnya seorang muslim. Fala hadda 'alal kafir, maka tidak ada hukuman had bagi orang kafir. Yang kedua, an yakuna baliwan, ada kisah ya khana hadin rahimani wa rahimakumullah, mumpung ingat, wala mala sihatihi, ada seorang yang kafir, dia mengatakan saya enggak mau masuk ke dalam Islam karena kalau minum khamr dicambuk. Paham enggak? Saya enggak mau masuk ke dalam Islam. Kalau masuk ke dalam Islam minum khamr dicambuk. Maka kata walam siapkan ini. Masuk ke dalam Islam, kamu enggak bakal saya cambuk. Nah, enggak bakal dicambuk. Nah, maka dia pun masuk ke dalam Islam. Ketika mau masuk ke dalam Islam, dia mau dicambuk sama penguasa. Loh, katanya enggak dicambuk. Enggak cambuk kamu. Ya sudah, kata dia, kalau gitu apa? Saya keluar lagi dari Islam, tak bunuh kamu. Paham enggak? Kalau keluar Islam kan murtad. Murtad, kalau tadi kan memang belum masuk dalam Islam, enggak ada hukuman bagi membunuhnya. Paham enggak maksudnya? Sama gambarannya. Nah, saya enggak mau masuk Islam, nanti dicambuk. Enggak, masuklah, kamu enggak bakal dicambuk tadi. Pas masuk mau dicambuk, dia mau keluar, kalau gitu saya keluar lagi kata dia. Ya sudah, kalau keluar kamu murtad berarti. Hukumannya apa? Dipenggal kalau murtad. Kalau memang belum masuk, memang enggak ada hukuman, terserah dia. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, lupanya tentang kecerdasan salah seorang imam. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Yunzar. Maksudnya jangan sampai berpikir, wah enak orang kafir enggak kena. Nah, orang kafir itu yakulun wa yatamattaun kama wa yatamattaun wa yakulun kama takulul an'am. Nah, wan naru mathwal lakum. Orang-orang kafir itu bersenang-senang makan dan minum seenak mereka. Wan naru mathwal lakum, sementara tempat tinggal mereka neraka. Nah, ditangguhkan mereka hukumannya akan lebih berat. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, di neraka. Nah, sementara seorang muslim ketika dia dihukum dengan hukuman had, itu namanya apa? Pembersih dari dosa-dosanya tersebut. Yang kedua, an yakuna balighan. Yang minum khamr itu seorang yang baligh. Fala hadda 'ala shobi. Maka tidak ada hukuman had bagi anak-anak. Nah, an yakuna akilan. Yang ketiga, yang minum khamr itu seorang yang berakal. Fala hadda 'alal majnun wal ma'tuh. Maka tidak ada hukuman had bagi orang gila, na'am, dan juga orang yang idiot, dungu. Yang keempat, an yakuna mukhtaran. Orang yang minum khamr tersebut dengan pilihan sendiri. Dengan pilihan sendiri. Maknanya, fala hadda 'alal mukrah wan nasi wa amsalihi. Maka tidak ada hukuman had bagi orang yang terpaksa. Nah, atau orang yang lupa dan yang semisalnya. Wa hadhihi syurutu tsalatsah yadullu 'alaiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat yang tiga ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, innallaha tajawaza li ummati 'anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu 'alai. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku perbuatan yang khata, enggak sengaja. Wan nisyan, lupa. Dan wa mastukrihu 'alai, apa yang mereka melakukannya karena dipaksa, itu dimaafkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalam an thalatha. Dan juga sabda Rasulullah yang sering kita bacakan, pena itu diangkat dari tiga golongan, dari orang yang gila sampai dia sadar dari gilanya, wanis sobi hatta yablow, dan dari anak kecil sampai dia baligh, wa anin naim hatta yastayqil, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Al hadis wa qad taqaddama miraran, dan sungguh telah berlalu berulang-ulang, berkali-kali. Yang kelima, an yakuna aliman bitahrim. Nah, orang tersebut tahu kalau minum khamr itu hukumnya haram. Dia tahu kalau minum khamr itu hukumnya haram. Nah, fala hadda 'alal jahil. Maka tidak ada hukuman had bagi orang yang bodoh. Tidak ada hukuman had bagi orang yang bodoh. Yakni jahil tentang hukumnya. Bukan jahil tentang hukumannya. Jadi gak ngerti kalau itu haram. Dipanggil, kamu mau dihukum. Kenapa memangnya? Kamu minum khamr. Kenapa memangnya? Minum khamr ya boleh. Nah, maka kalau dia gak tahu itu haram, tidak terkena hukuman. Yang keenam, an ya'lama anna hadha syaraba khamrun. Dia tahu bahwasanya yang dia minum ini adalah khamar. Dia mengetahui bahwasanya yang dia minum ini adalah khamar. Fa in syaribahu ala annahu syarabun akhar fala hadda alaih. Maka jika dia meminum khamar dalam keadaan dia mengira itu minuman lain, enggak tahu kalau itu khamar, maka tidak ada hukuman had padanya. Enggak tahu kalau itu khamar, dikiranya minuman lain, maka tidak terkena hukuman had padanya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Syarat-syarat ditegakkannya hukuman had bagi pecandu khamar. Kemudian yang ketiga, ma yathbutu bihi haddul khamar. Dengan apa ditetapkan hukuman had tersebut? Yathbutu haddul khamar bi ahadi amrain. Tetap had, hukuman had bagi pecandu khamar dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, al-iqrar bisyurbi, pengakuan. Pengakuan bahwasanya dia minum khamar. Ka'an yukirru, seperti dia mengaku. Ka'an yukirra, seperti dia mengaku. Wa yaqtarifu bi annahu syarabal khamra mukhtaran. Dia mengaku bahwasanya dia minum khamar dengan pilihan sendiri. Atau yang kedua, al-bayyinah, bukti. Bukti wahiyah syahadatu rajulaini adlain muslimaini alaih. Buktinya adalah bersaksinya dua orang laki-laki yang adil. Persaksian dua orang laki-laki yang adil, yang muslim. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dia minum khamar. Ini tetap bahwasanya dia minum khamar. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati dengan meminum khamar ini. Naam, karena akan terkena cambukan 40 kali atau 80 kali. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, hukmul muhaddirat wal ittijari biha. Hukum narkotika dan yang sejenisnya, hukum narkotika dan hukum memperjualbelikannya. Ini sedikit beliau membahas bentuk khamr di zaman sekarang ini dan nama-nama khamar ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dari masa ke masa terus berkembang. Nama narkotika di zaman sekarang ini sudah mulai apa? Sudah mulai hilang, sudah berganti dengan yang lain, yang lainnya. Apa yang sekarang ini? Apa biasanya? Apa anak muda itu? Enggak, yang pil-pil tuh apa, Ami Dudut? Apa namanya? Katanya dulu markasnya tempat antum orang-orang. Sabu ya, sabu. Sabu-sabu ya kan, yang kan narkotika tuh kalau zaman kita kecil kan yang maraknya itu kan di film-film tuh narkotika, narkotik dan seterusnya. Nah, sekarang mungkin sabu-sabu dan yang semisalnya. Al-muhim itu perubahan-perubahan nama yang tidak merubah dari hakikatnya. Ini yang Anda tekankan, perubahan-perubahan nama nanti kebelakangan akan berubah-ubah terus. Nama-nama ini sesuai perkembangan zaman, maka sekali lagi al-ibratu bil haqa'iq la bil asami. Hakikat sesuatu yang diambil pelajaran dari sesuatu itu hakikatnya, bukan perubahan namanya. Namanya narkotika, namanya ganja, namanya sabu-sabu dan yang semisalnya, semuanya kembali kepada nama khamar. Nah, hukmul mukhadzirat, mukhadzirat siwa al-khamar. Hukum narkotika ataupun perkara-perkara yang memabukkan selain khamar. Karena memang kenapa disebut siwal khamar? Karena hukum apa asal khamar itu cair apa padat? Cair kan? Asal khamar itu barang cair, benda cair. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, tapi di zaman-zaman sekarang ini itu sudah berubah, yang perkara-perkara yang dipakai untuk mabuk itu kalau zaman-zaman kita masih kecil juga masih cair. Terkenal juga minum anggur katanya kan. Oh ya, anggur ya. Zaman kita kecil itu, zaman anak maksudnya, minum anggur, minum apa lagi? Topi miring katanya. Bener, kalau salah ngomong kasih tahu ya. Nah, cuma samar-samar aja dengar yang demikian. Nah, di zaman sekarang ini nampaknya sudah tidak lagi cair. Banyak yang berbentuk apa? Padat. Kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Berbentuk kadang rerumputan, jenis rumputan ataupun padat berbentuk pil. Maka disebutkan siwa al-khamr. Yuqsadu. Tetapi kata penulis yuqsadu bil mukhaddirat ma yughashshil akla wal fikra. Yang dimaksud dengan narkotika dan yang semisalnya adalah apa yang menutupi akal, meliputi akal dan pikiran. Sama saja intinya. Wa yusibu muta'atiha dan menimpa orang yang memakannya, narkotika, ganja dan sabu-sabu dan yang semisalnya, menimpanya rasa malas, bil kasal, tertimpa rasa lesu, malas, wasakel dan juga rasa berat di badan, wal futur dan juga lemas, minal banj wal opium wal hashis wa nahwiha, berupa banj, apa banj, wal opium, opium, opium. Dulu pernah di ini orang-orang Syiah minum makan opium ini. Nah, wal hasis ganja, bentuknya kan ganja. Alhamdulillah kita semuanya ini belum pernah melihat, belum melihat nama-namanya saja, tapi perkara yang ma'ruf di tengah-tengah orang-orang zaman sekarang ini. Wal mukhaddiratu haramun, dan semua perkara-perkara ini, narkotika, ganja, sabu-sabu dan yang semisalnya itu haram. Kaifama kana ta'atiha, bagaimanapun bentuk penggunaannya haram. Apakah bentuknya minuman ataupun bentuknya benda padat, semuanya haram. Dan itu insyaallah diketahui di pemerintahannya Fadhilin rahimani wa rahimakumullah perkara-perkara yang haram ini. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin askara fa huwa haram. Berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua minuman yang memabukkan maka dia haram. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Seluruh perkara yang memabukkan itu adalah khamr. Seluruh apa saja bentuknya, apa saja namanya, setiap perkara yang memabukkan itu khamr, dan setiap perkara yang memabukkan itu hukumnya haram. Al-Hadith. Wa li'idhami khatari hadihil mawadil mukhaddirah, dan dikarenakan besarnya bahaya, naam hadhil mawadil muhaddirah, benda-benda narkotika, unsur-unsur bahan-bahan narkotika ini, wasyiddati ifsadiha, dan sangat parahnya kerusakannya, masya Allah, sangat parahnya kerusakannya. Ini pengharuman ditinjau dari sisi hikmahnya, akibatnya. Kalau dari sisi hadisnya jelas, di atas tadi, semua minuman yang memabukkan haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah khamr, dan setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Itu jelas keharamannya. Nah, kata beliau, penulis, dan juga dikarenakan besarnya bahaya bahan-bahan yang memabukkan ini, narkotika ini, wasyiddati ifsadiha, dan sangat parahnya kerusakan yang ditimbulkan. Sangat parahnya kerusakan yang ditimbulkan. Wafatkiha bisyababil ummah, dan dia sangat menghancurkan pemuda-pemuda umat ini. Warijaliha, dan juga bukan sekedar pemuda-pemudanya, tokoh-tokoh umat manusia, tokoh-tokoh masyarakatnya juga ada yang terkena yang demikian. Insyaallah hadza wal waqi, ini yang terjadi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sangat besar kerusakan dari benda-benda haram ini, khamr, sabu-sabu dan yang semisalnya, sangat besar akibatnya, kerusakannya menimpa para pemuda dan menimpa para tokoh-tokohnya. Rijal itu identik dengan orang-orang yang sudah dewasa. Nah, maka sering kita dengar, masya Allah, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, orang yang katanya kaya raya, banyak hartanya, ternyata terlibat dengan perkara-perkara yang demikian ini. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang kebahagiaan itu bukanlah ditinjau dari harta. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan itu sama sekali tidak ditinjau dari banyaknya harta. Belum lama kita menceritakan tentang orang yang memiliki kekayaan, jabatan, ternyata di antara usahanya dan juga yang dia konsumsi adalah yang ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, barang-barang haram, minuman-minuman ataupun sabu-sabu dan yang semisalnya, pil-pil yang memabukkan. Tokoh-tokohnya, ya khonafidin rahimani wa rahimakum, orang-orang yang sudah tua. Syabab, na'am. Syabab, na'am. Para pemuda, na'am. Yang banyak korban-korbannya para pemuda. Ternyata kata penulis, rijal. Nah, para orang-orang yang sudah dewasanya juga terkena yang demikian. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dewasa itu mungkin umur 40, 50 juga melakukannya. Waliyadzubillah. Rusak. Nah, wasulihim an ta'ati rabbihim, dan menyibukkan mereka dari mentaati Rabb mereka, mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya apa? Sudah kita jelaskan pada hikmah pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang melakukan minuman seperti ini, makanan ataupun minuman haram yang seperti ini, rata-rata orang yang lalai dari melakukan ketaatan kepada Rabb mereka, terlebih lagi untuk menuntut ilmu syar'i. Maka bersyukurlah, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita semuanya yang diberikan kesempatan untuk taat kepada Allah, untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita masih muda. Karena kita melihat banyak kerusakan para pemuda di zaman kita ini, maka sekali lagi bersyukurlah kita dengan bisa tinggal di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lainnya yang di situ dipelajari agamanya Allah, ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai berpikir untuk keluar dari lingkungan atau majelis-majelis ilmu ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kalau melihat perkembangan dari zaman awal sampai sekarang ini ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang harus kita harus terus berupaya supaya istiqomah adalah banyaklah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Banyaklah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, diberikan keistiqomahan untuk bisa terus thalabul ilmi syar'i. Nah, dikarenakan kalau kita lihat dari awal di tempat kita ini saja, berapa banyak orang-orang yang dulunya semangat atau dulunya menuntut ilmu syar'i, tidak terasa apapun sebabnya, entah katanya pingin mungkin berbuat baik kepada orang tua atau orang tuanya sakit atau alasan-alasan yang lainnya. Nah, yang ternyata ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika jauh dari majelis ilmu, semakin jauh, maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa jihadi a'daihim, dan memalingkan mereka dari memerangi musuh-musuh mereka. Wa ma'alil umur, dan melalaikan mereka dari melakukan perkara-perkara yang mulia di dalam agama Islam ini. Itu kerusakan 6 dari minuman-minuman yang memabukkan, khamar, ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan orang-orang yang meminumnya atau berbisnis dengan alat-alat ini, itu selain rusak agamanya, sering kita sampaikan orang yang jauh dari ilmu itu bukan sekedar rusak agamanya, tetapi rusak dunianya. Sering kita sebutkan bahwasanya orang yang jauh dari ilmu itu selain rusak agamanya jelas, begitu juga rusak pemikiran duniawinya. Rusak pemikiran duniawinya ya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh saja orang-orang yang minum-minuman khamr ini, dia berbisnis dengannya untuk mendapatkan sedikit uang, ternyata justru dia mendapatkan madharat yang besar. Dia ketangkap, di penjara, yang setelah itu dia mempersiapkan terus zaman sekarang ini uang untuk menyuap dan seterusnya, yang intinya pengeluarannya lebih besar. Sama juga begitu juga orang-orang yang melakukan judi. Nah, judi menginginkan uang yang lebih banyak, ternyata apa? Justru ditangkap, akhirnya mempersiapkan uang yang jauh lebih banyak daripada yang dia angan-angankan. Rusak apa? Dunianya. Cara berpikirnya terbalik. Itu disebabkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, jauh dari mempelajari agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau pemikiran agamanya jangan ditanya. Nah, dunianya juga error berpikirnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, berpikir secara duniawinya error. Nah, menginginkan uang ternyata apa? Justru mengeluarkan uang yang banyak. Semoga tergambar apa yang kita maksudkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang terakhir, hukmu al-ittijar bil mawadil mukhaddirah. Hukum menjual belikan bahan-bahan yang memabukkan, narkotika dan yang semisalnya ini. Waradan nahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tahrimi bai'il khamr. Larangan atau telah datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya menjual khamr. Haramnya apa? Menjual khamr. Faqad rawi Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwasanya beliau mengatakan innallaha harrama bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan menjual khamr, dan mengharamkan menjual bangkai. Jadi kambing yang mati enggak disembelih, enggak boleh dijual. Sekarang ini para sebagian orang yang jualan bakso atau jualan apa sengaja mencari yang mati enggak disembelih. Supaya apa? Murah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau yang tentunya yang enggak warok. Yang warok ada datang apa? Yang bawa di karungnya kambing yang sudah disembelih, ini sudah disembelih. Nanya dia, benar disembelih apa enggak? Tapi kalau yang enggak warok sini murah. Nah, enggak nanya lagi dia disembelih atau tidak. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, menjual bangkai enggak boleh. Wal khinzir, begitu juga Allah telah mengharamkan menjual babi. Tahu babi ya? Babi. Bahasa Indonesianya? Ya babi. Congko bahasa kitanya. Nah, haram menjualnya. Nah, wal asnam, dan juga menjual patung. Menjual apa? Berhala, patung. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harrama syai'an harrama tamana. Ini perhatikan hadis ini juga penting. Selain menjual khamar itu haram, menjual bangkai haram, menjual apa? Babi haram, menjual patung haram. Sebagian orang mengatakan, saya kan cuma jual, saya enggak mengkonsumsi, terserah mereka. Ada yang beralasan demikian. Saya tidak. Ada tukang warung, saya jual saja, saya enggak minum, mereka terserah, saya sediakan saja. Maka ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, mengharamkan pula hasil jualannya. Nah, innallaha idza harrama syai'an, sesungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu untuk dikonsumsi, dimakan, maka mengharamkan pula hasil penjualannya. Jangan beralasan yang makan mereka orang kafir, orang Cina dan yang semisalnya. Bukan masalah makan, makannya itu keharaman sendiri, makan hasilnya juga keharaman sendiri. Jangan beralasan saya enggak memakannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sehingga sesuatu yang diharam untuk dimakan, maka haram pula diperjualbelikan, dan haram pula hasilnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walidza qala al ulama. Sehingga keharaman menjual babi, tahu ya dalilnya ya? Nah, tahu dalilnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, mengharamkan pula hasil penjualannya. Nah. Itu dalil hasilnya haram. Memakannya dari asalnya memang sudah haram. Jangan beralasan saya enggak makan, atau beralasan punya saya sendiri, terserah saya. Lah, enggak bisa demikian aturan dalam Islam. Walidza qala al ulama, oleh karena inilah para ulama mengatakan, inna ma harramallahul intifa'a bihi yahrumu bay'uhu wa aklu tsamanihi. Oleh karena inilah para ulama mengatakan, sesungguhnya apa saja yang Allah haramkan untuk memanfaatkannya, memakannya dan yang semisalnya, maka Allah haramkan untuk menjualnya, dan Allah haramkan memakan hasil penjualannya. Itu kesimpulan dari para ulama, bahwasanya sesungguhnya apa saja yang Allah haramkan untuk dimanfaatkan, dikonsumsi, dimakan, maka Allah haramkan menjualnya, dan Allah haramkan untuk apa? Untuk memakan hasilnya. Syafiq, apa hukum jual kodok? Haram dalilnya. Ayo. Hukum jual kodok haram. Apa dalilnya? Baru sampai jelaskan. Ayo, gimana kesimpulannya? Nanti anak semangat, anda pun enggak paham. Enggak tahu dalilnya berarti? Boleh. Nah. Jangan sampai enggak boleh jual kodok itu. Dalilnya pokoknya kata ustaz. Lah, itu bukan print, bukan apa? Bukan enggak pas seorang ahli sunnah demikian. Apa dalilnya haram jual kodok? Apa sih, Pak? Nah. Apa dalilnya haramnya menjual kodok? Dilarang. Dilarang apa? Masa ada dalilnya Rasul melarang jual kodok. Yang dilarang di sini apa? Khamr, bangkai, babi dan berhala. Nah, dalil yang mengharamkan jual kodok mana? Kan ada sekarang kan untuk umpan pancing jual kodok sekarang. Cik. Nah, dalilnya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah tentang haramnya makan kodok. Jadi dirunut dengan apa? Hadis tadi, sesungguhnya Allah kalau mengharamkan mengkonsumsi sesuatu, mengharamkan menjualnya. Adapun wallahualam kalau kita enggak tahu ya, dalil mengharamkan menjual kodok belum kita dapatkan. Yang ada adalah apa? Pengharaman makan kodok. Itu pun pengharaman makan kodok ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah dari dalil haramnya membunuh kodok. Haramnya untuk membunuh kodok ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ditanya apa alasan kodok itu haram untuk dijual, dikarenakan kodok itu hukumnya haram untuk dimakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu, mengharamkan pula untuk menjualnya. Nah, sementara kodok termasuk perkara yang diharamkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Haram untuk dibunuh kata para ulama, berarti haram juga untuk dikonsumsi. Karena kalau dikonsumsi mesti harus dibunuh terlebih dahulu. Walamma kanat al-mukhaddirat yatanawaluha ismul khamr, dan tatkala minuman-minuman keras atau narkotika ini masuk pada nama khamr, fa innan nahya an bai'il khamr yatanawalu hadhil mukhaddirat syar'an, maka larangan dari menjual khamr itu mencakup larangan dari menjual apa, bahan-bahan narkotika dan yang semisalnya ini secara syar'i. Fala yajuzu bai'uha idzan, maka tidak boleh menjualnya kalau begitu. Nah, menjual minuman keras atau barang-barang yang memabukkan enggak boleh. Wa yakunul malul muktasabu minal ittijari biha haraman, dan kata penulis harta yang dihasilkan dari menjualnya itu termasuk harta yang haram. Harta yang diperoleh dari menjual khamr tersebut adalah harta yang haram. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, semua macam fitnah termasuk juga fitnah yang satu ini, fitnah yang banyak merebak generasi muda, begitu juga orang-orang yang sudah tua, yaitu memakan barang yang haram, pil-pil dan yang semisalnya. Banyak kalau kita melihat, mendengar berita-berita yang ada, orang-orang yang sudah tua, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan banyak harta kalau orang melihatnya, tetapi masih terjatuh dalam perbuatan yang demikian, sehingga menunjukkan kepada kita harus banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada yang keliru tolong disampaikan untuk dibenahi, diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.